বিসমিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা নাবিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম আজমাইন। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম, আম্মা বা'দু। Kita teruskan pembacaan kitab Fiqih Muyassar dan kita sampai di sunnah-sunnah dalam salat, ya. Sunnah-sunnah dalam salat. Setelah kita membahas sedikit lebar tentang rukun-rukun salat, kemudian wajib-wajib salat dan perbedaan antara keduanya, maka pembahasan yang keenam, al-mas'alatus sadisah, yaitu fi sunaniha, sunnah-sunnah dalam salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Maka penulis mengatakan, wahiya nau'ani sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunnah-sunnah sholat terbagi dua macam. Yang pertama, sunnah berupa perbuatan. Yang kedua, sunnah berupa ucapan. Ya. Yang pertama, sunnah berupa perbuatan. Dan yang kedua adalah sunnah berupa perkataan atau ucapan. Kemudian penulis mengatakan, amma sunanul af'ali faraf'ul yadaini ma'a takbiratil ihram wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu wa hattahuma aqiba dhalik li'anna Malik ibn al-Huwairith kana idha salla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idha arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idha rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dhalika wa wada'a al-yamina 'ala ash-shimali wa ja'alahuma 'ala sadrihi hala qiyamih wa nadharahu wa nadhruhu fi mawdi'i sujudih wa tafriqatuhu baina qadamayhi qa'iman wa qabada rukbatayhi biyadayhi mufarrijatayil asabi' fi ruku'ihi wa madda dhahrahu fihi wa ja'ala ra'sahu hiyalahu. Adapun sunnah-sunnah dalam perbuatan, ya, di dalam sholat, maka yang pertama adalah, kata penulis, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbarnya, dalam memulai sholat adalah rukun, maka mengangkat kedua tangannya adalah sunnah. Nah, tentang mengangkat kedua tangan ini, maka bagaimana yang afdalnya? Tentu afdalnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat. Maka ketika seseorang itu mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ya, maka ukuran tinggi tangan ketika diangkat itu ada tiga macam. Yang pertama, ketika pian mengangkat, maka sejajar dengan pundak. Mana pundak? Ini pundak. Ini leher. Ini pun pundak. Maka ini sejajarkan dengan pundak. Dan diangkat, bukan diangkat ditarik, ya, tapi diangkat. Diangkat saja, bukan ditarik. Jadi Allahu Akbar. Ini sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalilnya adalah, kata Abdullah bin Umar, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memulai salat dan ketika takbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepala setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, sejajar dengan pundak. Ketika ingin ruku, sami'allahu liman hamidah, juga sejajar dengan pundak. Ini cara yang pertama, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Ini yang lazim, ya, kita sering mengamalkan yang demikian. Adapun cara yang kedua, maka tangan tadi sejajar dengan telinga, ya sejajar dengan telinga. Ini berdasarkan hadis sahabat Al-Bara bin Azib. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa udhunayhi. Ketika memulai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, ya. Yaitu ini telinga, ya. Nah, maka tapi jangan disentuh. Ada yang was-was, harus kena jakada, ya. Jadi disejajarkan, maka pian kira-kira ai atau pian misalnya betakun lawan bini pian ini sejajar kada. Ketika pian ingin memakai cara yang kedua ini yaitu disejajarkan dengan telinga bagian bawahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian cara yang ketiga, maka tangan ini ya setinggi bagian atas daun telinga ini, nah. Maka diangkat lagi. Jadi paling rendahnya sejajar dengan bahu, kemudian sejajar dengan bagian bawah, kemudian sejajar dengan bagian atas. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Malik bin Al-Huwairits. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Dia Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bagian atas daun telinga beliau. Jadi diangkat sedikit sampai ke bagian atas. Allahu Akbar. Itu tiga cara tadi ketika apa? Mengangkat kedua tangan. Namun sunnahnya tadi apa? Mengangkat kedua tangan, ya. Nah, apakah afdolnya? Maka pian boleh mengamalkan dengan tiga cara tadi karena semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika pian mengucapkan takbiratul ihram, takbir yang dimulainya salat. Maka kapan mengangkat kedua tangan? Ya, kapan mengangkat kedua tangan? Maka pian juga boleh memilih dengan tiga pilihan, ya. Apakah pian bertakbir dulu Allahu Akbar baru pian angkat? Nah, atau bersamaan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, atau pian bersedekap dulu baru takbir. Maka boleh dengan tiga cara. Cara yang pertama, bertakbir dulu kemudian baru mengangkat kedua tangan. Jadi pian Allahu Akbar baru pian angkat. Nah, jadi bertakbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar baru pian angkat kedua tangan. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Malik bin Al-Huwairits, ya, di mana tabi'in Abu Kilabah melihat sahabat ini salat. Kata Abu Kilabah, "Idza shalla kabbara tsumma rafa'a yadayhi." Jika beliau salat, maka beliau bertakbir, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi bertakbir dulu Allahu Akbar baru angkat kedua tangan. Kemudian cara yang kedua, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, mengangkat kedua tangan dulu kemudian baru bertakbir. Ini sebaliknya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan bertakbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Cara yang kedua, mengangkat tangan duluan baru bertakbir, ya. Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar. Ini kata Abdullah bin Umar, ya. Rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir. Allahu Akbar. Ini sebaliknya dari yang pertama. Hadis tadi sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cara yang ketiga, ini yang lazim kita lakukan. Bertakbir dan sambil mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Ini juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Farafa yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Nah, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sampai beliau mensajajarkan kedua tangannya dengan kedua pundaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika pian mengangkat kedua tangan, maka pian mengucapkan takbir. Nah, ketiga pilihan waktu ini, ya, mau pian sebelum takbir mengangkat kedua tangannya, atau mengangkat kedua tangannya kemudian baru takbir, atau bersamaan, ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun beliau lebih condong kepada waktu yang ketiga, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Kemudian permasalahan berikutnya, ya, bagaimana posisi telapak tangan ketika diangkat? Tadi kan kita menyebutkan posisi tangan. Yang pertama tadi sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan telinga bagian bawah, yang ketiga sejajar dengan bagian atas. Bagaimana telapak tangannya? Apakah kayak macan? Nah, ini maka jawabannya tidak, ya. Maka posisi yang pertama adalah telapak tangan ketika diangkat dengan terbuka, bukan digenggam, ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Idza qama fi sholati rafa'a yadayhi maddan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terjulurkan, maksudnya terbuka, tidak digenggam. Allahu Akbar. Kemudian posisi jari, nah ini bagaimana jari, apakah renggang, apakah rapat? Maka posisi jari adalah dengan sedikit direnggangkan. Ini ulun pernah menyebutkan sebelumnya dengan merapat, ya. Namun ulun tarik kembali bahwasanya posisi jari ini dengan sedikit direnggangkan. Tidak rapat dan tidak sangat direnggangkan, namun sedikit direnggangkan. Allahu Akbar. Ini berdasarkan perkataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Kata sahabat Abu Hurairah, "Kana idza qama ila sholati qala hakadha wa asyara Abu Amir bi yadihi wa lam yufarrij baina asabihi wa lam yadhummaha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdiri hendak salat, maka beliau melakukan seperti ini. Dan Abu Amir, sang perawi dari hadis ini, menjelaskan dengan memberikan isyarat dengan tangannya, yaitu beliau tidak merenggangkan jari-jarinya dan tidak pula menggenggamnya. Tidak merenggangkan dengan selebar-lebarnya, namun tidak menggenggamnya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, mengatakan setelah beliau meriwayatkan hadis ini, kata beliau, "Wa asyara lana Yahya bin Hakim wa rafa'a yadayhi fa farraja baina asabihi tafrijan laisa bil wasi' wa lam yadhumma baina asabihi wa la ba'ada bainahuma." Dan Yahya bin Hakim, sang perawi hadis tersebut, mempraktekkan kepada kami, kata Ibnu Khuzaimah. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya, lalu beliau merenggangkan jari-jarinya, namun tidak terlalu lebar. Beliau tidaklah menggenggam jarinya dan tidak pula sangat merenggangkan sekali, namun direnggangkan dengan renggang yang sedikit. Allahu Akbar. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, "Wa an yufarriqa baina asabihima tafriqan wasatan." Hendaknya dia merenggangkan jari-jarinya dengan kerenggangan yang sedang, tidak melebar. Allahu Akbar. Kemudian, nah, ketika kita tadi, ya, Allahu Akbar, bagaimana posisi sedekap? Nah, seperti ini, ya. Maka kita bahas dulu, ada dua permasalahan ketika dalam bersedekap. Permasalahan pertama adalah posisi antara kedua tangan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah meletakkan kedua tangannya di mana. Maka permasalahan yang pertama, posisi kedua tangan, ya, ketika kita bersedekap. Maka ada tiga cara. Ada tiga cara, ya. Cara yang pertama adalah meletakkan telapak tangan, nah, kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, ya. Nah. Jadi meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan telapak kiri. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, "Kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kata sahabat Sahal, dulu orang-orang diperintahkan, yang merintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meletakkan telapak tangannya di atas lengan kirinya ketika ini lengan kiri. Nah, jadi pian letakkan di atas lengan kiri. Kemudian cara yang kedua, tangan kanan, ya ini tangan kanan, ini kiri, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Nah, menggenggam tangan kiri. Jadi digenggam. Nah, digenggam, dikacak ya. Genggam itu kacak. Nah, tadi kan seperti ini. Telapak diletakkan di atas pergelangan tangan. Cara yang kedua, pian genggam. Nah, pian genggam. Ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Sahabat ini mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimali. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dalam salat, beliau menggenggam tangan kanannya ke tangan kirinya. Tadi kan cuma meletakkan ya, dihamparkan, kemudian ini digenggam ya, dengan digenggam. Yang pertama tadi di pergelangan tangan ya, diletakkan telapak tangan. Cara yang kedua digenggam. Cara yang ketiga, meletakkan sebagian telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri. Ini apa nih? Telapak tangan kanan. Ini punggung telapak kiri. Nah, pian letakkan ya. Kalau tadi kan di sini, di pergelangan. Entah pian letakkan seperti ini atau pian genggam. Kemudian boleh juga sesuai dengan cara Nabi diletakkan di telapak, di punggung telapak tangan kiri. Nah, ya. Namun ini sebagian saja. Nah, ya. Dengan tiga cara tadi. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Wa'il bin Hujr. Kata beliau, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusqi was-sa'idi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan, ya, telapak tangan kiri. Nah, ya. Dan juga Nabi meletakkan di pergelangan. Nah, ya. Boleh juga serta lengan tangan kirinya lebih ke atas lagi juga boleh. Jadi mau di sini, mau di sini, mau di sini, maka semuanya boleh, ya. Yang kada boleh bagaimana? Kayak ini, nah, ini kada boleh. Jadi seperti ini, ke atas kemudian ke atas, ya. Nah, kemudian ini kan posisi kedua tangan. Bagaimana posisi tangan ini? Di mana? Di bawah pusatkah? Di atas pusatkah? Ataukah di atas dada? Maka ketika membahas tentang permasalahan ini, maka hadis-hadis yang datang yang berkaitan dengan bersedekap, di mana kita meletakkan kedua tangan, apakah di bawah pusat ataukah di atas pusat ataukah di atas dada, maka hadisnya adalah lemah, tidak ada yang sahih. Sehingga ya, Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan, wa qala qailun laisa fil makanil ladzi yad'u alaihi al-yada khabarun yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa in syaa wada'ahuma tahta surrah wa in syaa fawqaha. Ada yang mengatakan di antara ulama, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di mana seseorang meletakkan tangannya ketika berdiri dalam salat, maka boleh baginya untuk memposisikan di bawah pusat atau di atas pusat. Maka hukumnya adalah boleh saja seandainya pian letakkan di bawah pusat atau di atas pusat. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Namun mereka para ulama berselisih mana yang paling afdol. Kalau bolehnya, maka boleh di bawah pusat, boleh di atas pusat. Nah, para ulama ini berselisih pendapat mana yang paling afdol. Apakah di bawah pusat, atau di atas pusat, atau di atas dada. Maka setidaknya ada beberapa pendapat terkait masalah ini. Ya. Namun semuanya hadisnya apa? Lemah. Maka tidak perlu baca perselisihan pendapat para ulama ya. Maka ketika kita mengetahui tadi pendapat para ulama, di antaranya adalah Imam Tirmidzi bahwa boleh ya di bawah pusatkah atau di atas pusatkah, maka dengan demikian seseorang itu bebas meletakkan kedua tangannya entah di bawah pusat atau di atas dada selama bisa membantu sholatnya dengan khusyuk. Terkadang seseorang merasa ngali tinggi ketinggian, apalagi lawas, uyuh tangannya pin ke bawah kan kayak itu. Maka cara-cara tersebut boleh ya. Kan tadi ulun sebutkan bahwa para ulama berselisih masalah yang afdalnya yang mana. Ada yang mengatakan di bawah pusat, ada yang mengatakan di bawah pusat afdal, ada yang mengatakan di atas dada. Namun tadi seseorang ya bebas meletakkan kedua tangannya, namun yang perlu diperhatikan adalah khusyuknya. Maka ketika pian merasa lebih nyaman, bisa lebih khusyuk di bawah pusat misalnya, atau di bawah, di atas pusat atau di atas dada, maka pian lakukan semuanya juga boleh. Kemudian tadi ulun membahas tentang mengangkat kedua tangan. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah, kata penulis, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ya saat takbiratul ihram, dan mengangkat tangan saat ruku. Nah, jadi ketika pian ingin ruku, maka pian mengangkat kedua tangan. Jadi setelah pian membaca surah yang paling pendek misalnya 3 ayat, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu pian mengangkat kedua tangan, entah sejajar dengan pundak, di bawah telinga ini atau di atas telinga, maka pian silakan pilih ya. Kemudian yang berikutnya, mengangkat tangan bangkit dari ruku. Ketika pian ruku untuk iktidal sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, pian mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua dan di sini tidak disebutkan ya, mengangkat kedua tangan saat bangkit dari tasyahud yang pertama. Nah, ini juga disunnahkan, yaitu mengangkat tangan ketika kita bangkit dari tasyahud yang pertama. Nah, kemudian meletakkan kedua tangan tersebut saat takbiratul ihram. Tadi ulun sebutkan caranya, apa tadi, di telapak apa ini namanya? Tapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri, atau pian ketengahkan atau pian keataskan. Ketika pian berada di tengah, maka boleh pian hamparkan atau pian kacak, pian genggam. Kemudian penulis membawakan dalil disunnahkannya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat ruku dan bangkit dari ruku, dan meletakkan kedua tangan setelah takbiratul ihram. Ini berdasarkan hadis kata sahabat Malik bin Huwairits, anna Malik bin Al-Huwairits idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Bahwasanya Malik bin Huwairits, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, apabila salat ya, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, dan apabila hendak ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Dan beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Jadi banyak dari sifat salat Nabi itu disebutkan oleh para sahabat, karena merekalah yang langsung melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka sebagaimana Rasul mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi salat. Lalu bagaimana caranya? Tentu yang dinukilkan dari sahabat, sahabat ke tabi'in sampai kepada zaman kita, bahwa begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian sunnah perbuatan selanjutnya ya, yaitu meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada saat berdiri. Ini penulis beliau mengatakan yang paling afdal adalah meletakkannya di mana? Di atas dada. Tadi kan sebutkan bahwasanya boleh pian meletakkan di bawah pusat atau di atas pusat, termasuk di dalamnya adalah keti atas dada. Namun di sini penulis ya merajihkan pendapat atau mengatakan yang paling afdol adalah meletakkan kedua tangan di atas dada. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah pandangannya ke tempat sujud. Nah, pandangannya ke tempat sujud ya. Ini juga berdasarkan ya perkataan sebagian ulama ya. Memang disebutkan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan meletakkan pandangan ke arah tempat sujud hadisnya adalah lemah. Namun secara umum bahwa ketika salat tatkala kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu lebih memudahkan kita untuk khusyuk dalam salat. Dan posisi ini adalah posisi yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ya dalam kitab beliau At-Tamhid beliau mengatakan wa man nadhara ila mawdi'i sujudihi kana aslam lahu wa ab'ad minal ishtighali bighairi sholati insyaallah. Kata beliau, barang siapa yang memandang ke arah sujud maka itu lebih selamat untuknya dan lebih menjauhkan dari tersibukkan pada hal-hal selain sholat insyaallah. Jadi kalau kita kan ada hal-hal yang dilarang mengarahkan pandangan. Di antaranya adalah mengarahkan ke atas, ke kanan dan ke kiri. Memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ke arah imam, ke arah depan. Ada yang mengatakan juga adalah ke tempat sujud. Di antara yang mengatakan bahwasanya ke arah sujud adalah Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Kenapa kata beliau? Alasannya adalah lebih selamat dan lebih menjauhkan dari tersibukkan dalam hal-hal selain sholat. Karena misalnya kita menghadapkan ke arah depan, ke arah imam ya. Musia makmum yang di depan kita bajunya baju Jogja yang tulisannya panjang pian terbaca. Nah, akhirnya apa? Pian kada khusyuk dalam salat. Ada orang salat pakai baju bola, di belakangnya nama orang kafir terbaca pian. Nah, akhirnya bisa tersibukkan kepada hal-hal selain salat. Maka lebih amannya, lebih selamatnya adalah menghadapkan ke arah tempat sujud. Dan ini adalah posisi seseorang yang tawadhu dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad juga mengatakan al khusyu'u fi sholati an yaj'ala nadharahu ila mawdi' sujudihi. Khusyuk dalam salat adalah seseorang menjadikan pandangannya ke arah tempat sujud. Dan juga dikatakan oleh seorang tabi'in Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan menceritakan para sahabat ya. Kata Imam Ibnu Sirin seorang tabi'in, kanu yastahibbuna an yanzura ar-rajulu fi salatihi ila mawdi' sujudihi. Dulunya para sahabat, dulunya mereka menganjurkan, mereka siapa? Para sahabat. Mereka menganjurkan seseorang itu memandang dalam salatnya ke arah tempat sujudnya. Maka di sini disimpulkan kata penulis bahwa termasuk sunnah perbuatan dalam sholat adalah pandangannya ke tempat sujudnya. Karena di antara alasannya adalah lebih bisa khusyuk dalam sholat. Kemudian sunnah yang berikutnya, ini masih sunnah perbuatan, adalah merenggangkan kedua kakinya saat berdiri. Nah, merenggangkan kedua kaki saat berdiri ini dengan renggang yang sedang, tidak rapat, dan tidak terlalu merenggang. Nah, pian kalau berdiri kayak apa? Apakah rapat kah? Pian berdiri normal misalnya. Apakah pian sangat merenggang kah? Sangat ngangkang kah? Ataukah sangat rapat? Maka jawabannya bagaimana? Maka normalnya berdiri bagaimana? Dengan renggang yang sedang. Itulah yang disunnahkan. Ya. Jadi apa? Coba Sufyan yang sedang. Yang muslawar kah? Ayo Sat, coba Sat. Jadi tidak terlalu mengangkang ya, tapi sedang. Berarti antum arah ke sana biar kelihatan. Nah, sedikit lagi buka, sedikit lagi buka. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Tidak dirapatkan dan tidak sangat diranggangkan. Maka posisi kedua kaki ini renggang. Tapi apa? Tidak rapat dan tidak sangat direnggang. Antum sangat merenggangkan bagaimana, Sat? Nah, kayak gini kira-kira pian nyamanlah sholat. Apalagi sholatnya sholat gerhana, satu juz, dua juz, rakaat pertama. Nah, lih pian. Maka renggangnya adalah tidak sangat renggang dan tidak rapat, namun sedang. Ya, sedang seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Tidak terlalu melebar dan tidak terlalu rapat. Ya, sudah saat. Ini ketika berdiri, ya. Kemudian ketika ruku, kata penulis, kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari saat ruku. Ini sudah kita jelaskan tentang rukun dalam sholat, yaitu ruku. Maka sunnahnya adalah pian mencengkram. Bahasanya mencengkram ya, bukan meandak, bukan meletakkan, tapi dicengkram. Lutut pian dicengkram, tangan pian mencengkram lutut, kemudian jari-jarinya direnggangkan. Coba lagi saat antum menghadap ke arah kamera. Ruku dalam sholat. Ya, dengan kaki yang sedang juga. Ya, coba ruku. Nah, lututnya. Dan dicengkram saat dikacak. Ya, tangan antum mengacak lutut. Nah, dan direnggangkan. Fungsi antum merenggang, mengacak ini. Supaya jangan telingsir. Nah, kan telingsir. Kalau pian cuma meletakkan telingsir. Maka dicengkram. Ya, dicengkram. Jadi bahasanya adalah dengan memegang kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari tangan saat ruku ya. Dikacak set. Nah, ruku ya, sudah set. Kelawasan encok ini. Jadi kedua tangan ini ya mencengkram kedua lutut ya. Sehingga ada telingsir Subian kan? Telingsir encok itu nah. Karena kan dikacak ya. Jadi sunahnya adalah dipegang, dicengkram ya. Kemudian jari-jari ini direnggangkan sehingga kuat. Sehingga pian kada telingsir tadi. Kemudian menghamparkan punggung saat ruku dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggung. Jadi ketika ruku itu maka posisi kepala dan punggung sejajar ya, sejajar. Jadi tidak diangkat kepalanya dan tidak terlalu menunduk. Tetapi adalah kepala dan punggung disejajarkan. Nah maka pian betakunnya lawan bini, lawan kawan. Ini sudah pas kada? Antara posisi kepala dan punggung apakah sudah sejajar. Nah pandangan mata ketika ruku kemana? Ya. Maka ke arah bawah. Ke arah bawah. Ya. Jadi sehingga kepala pian ini tidak terlalu mendongkak dan tidak terlalu menunduk ke arah bawah. Ada yang mengatakan di antara ulama bahwa ketika ruku itu memandang ke arah kaki. Maka Ibnu Abdul Bar beliau membantah bahwa tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan masalah ini. Maka bagaimana pandangan kita maka disesuaikan dengan posisi kepala. Karena kepala itu rata dengan punggung maka ke arah bawah. Lebih tepatnya ke arah tempat sujud bagian bawah. Sehingga kepala tidak mendongkak dan tidak terlalu menunduk karena harus rata dengan punggung. Ini sunnah-sunnah ya di dalam sholat berupa perbuatan ya berupa perbuatan yang cukup ringkas. Kemudian penulis mengatakan wa amma sunanul aqwal fa du'a il istiftah wal basmalati wa ta'awudhi wa qawlu amin wa ziyadatu ala qiraatil fatiha wa ziyadati ala qiraatil fatiha wa ziyadati ala tasbihir ruku'i wa sujudi wa du'ai ba'da tashahudi qabla salam. Adapun sunnah-sunnah ucapan. Tadi kan sunnah-sunnah perbuatan. Sekarang sunnah-sunnah ucapan. Maka seperti doa istiftah. Nah, jadi bahasanya adalah istiftah. Mungkin kita mengatakan iftitah ya. Padahal doanya yang benar apa namanya? Istiftah. Ya. Jadi kalau pian yang belajar bahasa Arab, fathah artinya apa? Fathah Abu Akila. Fathah membuka. Tapi kita rubah kepada wazan istaf'ala. Istaftaha. Maka menjadi maknanya tolak meminta. Maka fataha membuka, istaftaha minta buka. Seakan-akan ini kita meminta buka ketika di dalam salat. Ya, di sini belum ya. Maka yang pertama adalah sunnahnya yaitu membaca doa istiftah. Nah, maka para ikhwah sekalian, ketika kita bersama imam, ya, kemudian kita membaca doa istiftah. Dan ternyata imamnya cepat. Beliau membaca istiftah yang paling pendek. Kita membaca yang panjang. Sehingga imam memulai membaca Al-Fatihah. Dan kita belum selesai. Mana yang kita pilih? Menyelesaikan membaca doa istiftahkah? Atau mendengarkan bacaan Fatihah imam? Maka jawabannya apa? Mendengarkan bacaan Fatihah imam. Karena hukumnya wajib, sedangkan istiftah adalah sunnah. Maka jangan pian teruskan, pian stop, pian fokus untuk mendengarkan bacaan imam. Maka sunnah yang pertama adalah membaca doa istiftah. Ya, kita azan. Bismillah, kita teruskan. Jadi sunnah yang pertama berupa sunnah ucapan atau bacaan adalah membaca doa istiftah. Dan doa istiftah ini sangat banyak yang datang dari Nabi SAW. Maka bisa kita amalkan ini dan bisa kita amalkan itu. Ya. Maka di antara ya, doa istiftah adalah ini yang sering kita baca. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barat. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Jadi kalau pian perhatikan, makna yang terkandung dalam doa ini adalah banyak-banyak minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air dan salju dan juga air yang dingin. Maka dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita telah lakukan. Kemudian, ya, di antara doa istiftah yang sering orang-orang baca, ya, namun sebenarnya belum lengkap, ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim cukup panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kadang orang baca sampai sini padahal belum lengkap, masih panjang lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ihsanil akhlaq la yahdi li ihsaniha illa anta. Wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadik fi yadaika. Wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi panjang, bukan sampai wa ana minal muslimin. Atau pian baca yang tadi, namun sambungan ulang baca dari awal. Versi yang lain ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Allahu akbar wajjahtu wajhi lilladzi fatharas samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sambungannya ada lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Jadi bukan wa ana awalul muslimin, namun ada lagi sambungannya sampai subhanaka wa bihamdik. Kemudian ini versi yang paling pendek, ya, yang ulun sering baca. Apalagi imamnya cepat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghair. Ini versi yang paling pendek ya. Jadi pian sesuaikan, kalau seandainya imamnya lama baca istiftahnya, pian baca yang panjang. Kalau cepat di tempat-tempat umum biasakan cepat, maka pian baca ini sehingga pian sempurna membacanya. Karena kalau sidin sudah baca Al-Fatihah, pian belum habis, maka pian harus dengarkan bacaan imam. Kita berusaha menyempurnakan bacaan istiftah, kemudian mendengarkan bacaan imam. Perlu cukupkan, ada banyak versi ya, ada sekitar 9, 11, sangat banyak Pak Enah. Ada 12 ya versi doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnah ucapan yang kedua adalah membaca bismillah ketika memulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan ya. Dan Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah, bukan dari Bismillah. Maka membaca Bismillahnya pun hukumnya adalah sunnah. Kita sedikit bahas. Dan sunnahnya adalah membaca Bismillah ini dengan lirih, dengan pelan. Ketika misalnya kita sholatnya adalah jahar. Maka bagi imam yang dia menjadi imam, kan kalau sholatnya jahar, nyaring seperti maghrib, maka baca fatihahnya apa? Nyaring. Namun ketika baca bismillah disunnahkan, apakah nyaring juga sebagaimana fatihah? Maka jawabannya tidak. Sunnahnya adalah dipelankan, tidak dinyaringkan. Ini sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Kata sahabat Anas bin Malik, aku salat di belakang Nabi SAW dan salat di belakang Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Mereka membaca dengan mengawali alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwasannya bismillah tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Dan tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surah maupun di akhir surah. Ya, maka tidak diwajibkan membaca Bismillah namun disunnahkan. Namun tadi adalah membacanya dengan pelan, tidak dinyaringkan. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah At-Ta'awud. Sebelum membaca Bismillah, kita mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi ketika salat memang syaitan ini, iblis ini, ketika kita azan, dia pergi sejauh-jauhnya di tempat yang tidak terdengar azan. Namun setelah azan selesai, qomat selesai, dia kembali. Nah, dia kembali. Maka cara kita membentengi diri adalah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita tatkala salat kita membaca Al-Qur'an yaitu surah Fatihah. Maka disunahkan kita apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mengucapkan amin. Maka disunahkan mengucapkan amin ketika selesai dari membaca surah Al-Fatihah. Baik imam ya, makmum maupun orang yang sholat sendirian. Maka sunnah pian membaca amin. Apa makna amin, Pak? Apa wakil amin? Kabulkanlah. Itu bentuk doa. Maknanya istajib. Kalau pian belajar ilmu bahasa Arab, amin itu adalah isim fi'il amar. Namanya isim fi'il amar. Lafaznya isim, namun maknanya fi'il. Namun fi'il perintah, fi'il amar. Maka amin maknanya istajib, kabulkanlah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, yang di dalamnya terkandung doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan amin, kabul, kabulkanlah. Nah, maka ini disunnahkan setelah membaca surah Al-Fatihah, baik bagi imam, makmum maupun sholat sendirian. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maka kalian wahai makmum, ucapkanlah juga amin. Sesungguhnya barang siapa yang mentepati atau bersepakat ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Jadi ketika kita mengucapkan amin bersamaan dengan imam, seandainya aminnya kita ini bertepatan dengan aminnya para malaikat, bertepatan ketika itu, maka niscaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat pun juga apa-apa mengaminkan. Mereka juga mendoakan kita agar kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat adalah ibadah yang di dalamnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah surah tambahan setelah Al-Fatihah. Jadi setelah pian membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan pian membaca surah. Namun ini perlu diperhatikan, kalau seandainya pian sholat duhur, bagi perempuan misalnya dia sholat duhur, sholat asar, maka yang disunnahkan adalah rokaat pertama dan rokaat yang kedua. Bagi imam, maka disunnahkan setelah Fatihah di rokaat yang pertama dan di rokaat yang kedua. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah membaca tasbih lebih dari satu kali saat ruku dan sujud. Nah, jadi misal subhanallah rabbiyal azim, kali yang pertama itu wajib ya. Ketika kita ruku, maka wajib salat dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau pian ketinggalan karena lupa, maka wajib sujud sahwi adalah membaca tasbih satu kali ketika ruku dan sujud. Adapun yang kedua kali, yang ketiga, maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian dan sunnah berikutnya adalah doa sesudah tasyahud sebelum salam. Jadi setelah pian mengucap, menghabiskan tasyahud pian, ternyata imamnya masih lama, nah maka disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berdoa setelah kita menyelesaikan baca tasyahud. Di antara doanya adalah ya, ada seorang sahabat ya, yang mana dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan doa dalam salatnya. Kata sahabat ini, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala qul, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kata sahabat, "Ajarkanlah doa yang aku berdoa di dalam salatku." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguh aku menzalimi diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali engkau. Oleh karena itu, maka ampunilah, faghfirli, maka ampunilah segala dosaku, maghfiratan min indik, dengan keampunan dari sisimu. Kemudian, warhamni, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Jadi sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Karena di dalam doa ini kita meminta ampun kepada Allah dan meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang pian-pian hafal, misalnya doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah, atau misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Namun catatannya adalah kalau seandainya imamnya masihlah lama. Kalau seandainya imamnya salam, maka pian ikut salam. Imam itu diangkat untuk dijadikan sebagai untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti sehingga pian tidak berlama-lama berdoa ketika setelah tasyahud. Ketika imam selesai maka pian juga mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan kembali masih berkaitan tentang salat, yaitu pembatal-pembatal salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.